Maka ini justru menyelisih dari as-salatu ala waktiha. Jadi bagaimana? Ya harus ikut jamaah, jangan menyendiri. Kenapa? Karena mereka juga masih sholat pada waktunya. Mereka masih sholat pada waktunya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakan perkara ini. Dalam beberapa keadaan beliau mengakhirkan sholat isya misalnya, sampai akhir dari sepertiga malam yang pertama, sampai akhir dari sepertiga malam yang pertama. Jadi malam itu dibagi tiga. Nah, sepertiga yang pertama beliau sholat isya-nya di akhirnya. Ya kalau kira-kira di jam sekarang ya berapa? Jam 10 sepertiga malam yang pertama bagian akhir. Nah, sampai disebutkan oleh para sahabat apa? Sebagian tertidur di masjid karena nunggu Nabi tidak datang. Ini azannya sudah ditegakkan azannya. Nah, tapi Nabi tidak kunjung datang. Hingga kemudian ternyata barakallahu fikum salatnya beliau akhirkan. Beberapa keadaan. Bahkan sempat beberapa sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya Rasulullah, anak-anak kami telah tertidur di rumahnya. Dan istri-istri kami juga telah tidur di rumahnya." Artinya apa? Ini sudah malam, kenapa belum sholat isya? Bahkan beliau menyebutkan, seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan mengakhirkan sholat isya di akhir malam dari sepertiga malam yang pertama. Tidak ada sahabat yang mendahului bikin jamaah sendiri jam, ya kira-kira jam 7, setengah 8 tidak ada. Semuanya mengikuti jamaah. Ini makna dari as-salatu ala waqtiha. Bahkan Jibril pernah datang di tengah-tengah para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan waktu-waktu sholat. Pada hari yang pertama, Jibril datang pada awal waktu sholat bersama Nabi. Pada hari yang kedua, Jibril sholat di akhir waktu. Ini bersama jamaah. Nah, jadi sholat zuhur sudah mau masuk sholat asar. Sholat asarnya ketika matahari sudah hampir menguning. Sholat maghribnya ketika sudah mau masuk waktu isya. Sholat isyanya ketika hampir habis sepertiga malam yang pertama. Pernah Jibril Tayyib mengajarkan demikian. Alhamdulillah. Sebagai batasan atas waktu-waktu sholat. Dan tentunya dengan jamaah. Kultu maka Ibn Mas'ud mengatakan, Suma'ay. Kemudian apa lagi setelah? Qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita jelaskan atau kita bacakan ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Yang pertama. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah telah memutuskan bahwa kalian tidak diperkenankan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidain ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya sama dengan hadis yang kita baca. As-salatu ala waqtiha, as-salat. Salat itu adalah bentuk yang paling nyata dari ibadah. Suatu ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu. Ibadah yang paling apa? Mendekatkan diri seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini salat. Kenapa? Karena di dalam salat itu tercakup ibadah. I'tiqadiyah yang sifatnya keyakinan. Di sana ada tercakup di dalamnya ibadah fi'liyah, perbuatan. Dan juga yang ketiga tercakup padanya ibadah qauliyah, ucapan. Dengan zikir, doa, baca Quran yang ada di dalam sholat. Bahkan posisi seorang hamba, dia paling dekat dengan Allah Subhanahu di sujud ketika ia bersujud. Tidak ada posisi kita, posisi apapun, yang paling menunjukkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu yang melebihi dari posisi sujud seseorang ketika ia sholat. Yang kedua, keadaan yang paling dicintai Allah Subhanahu pada seorang hamba, al-qiyam di sholat, berdiri ketika sholat. Jadi antara berdiri ketika sholat dan sujud itu punya fadilah masing-masing, punya keutamaan masing-masing, dan tidak kita dapatkan kecuali dengan sholat. Sehingga bentuk ibadah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya adalah as-shalah, sholat. Baik, ini berbicara haknya Allah atas hamba. Sekarang bagaimana haknya hamba atas hamba yang lain? Hamba itu banyak. Siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat yang kita baca, wa bil walidain ihsan, dan dengan nah kedua orang tua kalian berbuat baik. Barakallahu fikum. Karena makhluk ini banyak. Ada langit, ada matahari, bumi, manusia, jin, malaikat, dan seterusnya. Maka tentunya dari sekian makhluk yang ada yang paling istimewa untuk kita berbuat baik kepadanya, yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua. Birrul walidain. Wallahul musta'an, dan ini juga yang sering terlupakan. Qultu, kemudian aku berkata, tsumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Bagaimana apa? Disebutkan bahwa dzirwatus sanam min Islam, puncak tertinggi dari Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Tercakup di dalam al-jihadu fi sabilillah berbagai bentuk ujian yang tidak didapatkan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, bahkan pengorbanan apa? Keluarga. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan harta. Dia rela menyapu nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing memiliki apa? Memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Bahkan pada usia seseorang yang belum mencapai usia 15 tahun, kemudian dia hendak berjihad fi sabilillah, ini harus dengan izin kedua orang tuanya. Sebagaimana ketika Abdullah bin Umar minta izin pada perang Uhud, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dalam perang Uhud. Maka perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Apakah engkau masih punya kedua orang tua? Qala na'am. Fafihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad bersama keduanya, yaitu ia di rumah tinggal untuk berbakti kepada orang tua. Meskipun Umar bin Khattab pada waktu itu juga hadir dalam peperangan, tapi kan masih meninggalkan siapa? Ibunya. Baik, tapi imam fajahid. Dan bukan hanya Ibnu Umar saja, sebagian sahabat yang seusia dengan beliau juga diperintahkan dengan perintah yang sama. Fafi ima fajarin. Maka hendaknya engkau berjihad dengan keduanya, yaitu di rumahnya berbakti kepada keduanya. Baik. Sehingga masing-masing ada keutamaan. Sebagaimana zakat? Zakat adalah ibadah maliyah. Ibadah yang sifatnya untuk mensucikan dan membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, dari kotoran-kotoran harta. Terkadang harta kita ini tercampur dengan sesuatu yang tidak baik, sehingga dengan zakat ini membersihkan harta, mensucikan harta, sebagaimana dengan sholat ini mensucikan jiwa, mensucikan amalan. Adapun dalam al-jihadu fi sabilillah tercakup keduanya, membersihkan jiwa, membersihkan hartanya, dan membersihkan segala macam jenis kotoran yang ada pada diri kita. Baik, sampai-sampai dia harus rela mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara jenis manusia yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu, tidak dihisab, sejak dia meninggal tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya dengan istilah fitnatul qabr, fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat ini tentang Rabb, Din, dan Nabi, Nabi kita. Adapun asyahid, asyuhada, mereka tidak mendapatkan fitnah ini, tidak mendapatkan pertanyaan ini. Dan nanti setelah mereka dibangkitkan, mereka dibangkitkan sebagaimana mereka meninggal. Nah, yaitu dengan darah yang masih sebagaimana ia meninggal ketika perang tersebut. Sehingga akan nampak bahwa ia adalah seorang syahid. Padahal perhitungan yaumul hisab mereka tidak dihitung lagi. Tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu untuk dinilai-nilai lagi. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu tanpa melalui perhitungan apapun. Dan sebagaimana di atasnya syuhada, tentunya juga adalah para nabi. Para nabi mereka tidak melalui masa-masa perhitungan amal. Demikian pula yang masih di atasnya syuhada, yaitu as-siddiqin. As-siddiqin juga tidak mengalami masa-masa perhitungan amalan. Mereka dibebaskan dari perhitungan amalan. Yang kemudian mereka diperintahkan secara langsung untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, walau istajabtu lazada, seandainya aku menambah pertanyaan, maka sungguh saya yakin beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjawabnya. Karena di sini beliau hanya bertanya tiga. Bertanya tiga pertanyaan amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, sholat pada waktunya telah kita jelaskan. Yang kedua, birrul walidain telah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah, saya teringat hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, atau orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya man ahabbun nas ilai, siapa orang yang paling dicintai wahai Rasulullah? Lalu kemudian Nabi menjawab, As-Siddiq yang pertama Abu Bakar. Kemudian yang berikutnya, nah, Bintuha, putrinya, yaitu Aisyah. Tumama, kemudian siapa? Nabi menjawab, Sifulah. Tumama, siapa? Bertanya terus lama. Kemudian menghentikan pertanyaannya. Kenapa? Kata Abdullah bin Amr bin As, saya khawatir kalau nama saya tidak disebut. Saya khawatir kalau nama saya tidak disebutkan. Yang beliau khawatir, justru beliau termasuk disebutkan termasuk orang-orang munafik. Beliau khawatirkan demikian. Padahal tidak seperti itu. Ini adalah kekhawatiran. Radhiyallahu anhu. Nah, hadis selanjutnya Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan, tidaklah seorang anak itu mampu membalas kebaikan orang tuanya. Tidaklah seorang anak itu mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya, illa kecuali an yajidahu mamlukan, ia dapatkan orang tuanya itu sebagai budak. Bukan pembantu, budak, beda ya. Pembantu sama budak. Fayashtariyahu fayu'tiqahu, kemudian ia beli dan ia bebaskan. Setelah dibeli kemudian bebaskan. Baik. Dalam lafaz hadis ini, yang jenis yang pertama, kita sudah diberikan gambaran hukum asalnya. Artinya hukum asalnya, seorang anak itu tidak mampu membalas kebaikan orang tuanya di dunia. Nah, ini kita berbicara di alam kehidupan dunia ini. Ini hukum asalnya, kita tidak akan mampu membalas mereka. Bagaimana mampu, barakallahu fikum, kita ini ada karena sebab mereka. Tidak mungkin kita akan membalasnya. Mau dibalas, bagaimana caranya dibalas? Nah, baru berbicara ini saja, ini kita sudah tidak bisa untuk mencari celah. Kita ini ada, lahir, merasakan sedemikian nikmat, ini sebab siapa? Ayah sama ibu. Tidak cukup hanya sekedar lahir. Setelah lahir, kita juga dirawat. Tidak dibuang di tempat sampah. Tidak juga disembelih. Tidak, kita dirawat. Nah, barakallahu fikum, mereka juga yang merawat. Setelah itu, kita juga dididik. Kita tidak dibiarkan jadi anak gelandangan. Dibiarkan, mau makan terserah, tidak makan, mau mati, alhamdulillah. Tidak seperti itu. Alhamdulillah, kita dididik jadi anak yang baik. Kita melakukan kesalahan, ditegur. Kita meninggalkan suatu kebaikan, diajar untuk mengerjakannya. Siapa yang melakukan? Orang tua. Terus bagaimana cara membalas? Jawabannya tidak bisa. Kalau dijawab lagi, tolong berikan supaya saya bisa balas, supaya saya tinggalkan orang tua saya. Supaya kalau sudah saya balas budinya, selesai, saya tidak usah repot mengurusi mereka. Misalnya ada yang seperti itu. Maka jawabannya apa? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Seandainya barakallahu fikum, engkau melakukan kebaikan apapun, ini tidak bisa hukum asalnya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dapatkan orang tuamu sebagai budak, engkau beli kemudian engkau bebaskan. Engkau beli kemudian engkau bebaskan. Baik. Karena apa? Posisi seorang budak itu sebagaimana barang kepemilikan, barang kepemilikan oleh tuannya. Nah, si tuan punya mobil, barang miliknya mobil itu. Si tuan punya budak, budak itu milik dia. Sehingga dia tidak punya kuasa, ini si budak. Tidak punya kuasa apapun. Karena dia adalah barang kepemilikan. Meskipun dari sisi hukum, ini ada perbedaan. Ada perbedaannya. Ada aturan-aturannya punya budak. Tidak boleh budak kemudian dipukulin. Tidak boleh. Zulmun ini zalim. Meskipun budaknya. Tidak boleh. Meskipun budak nanti makannya dikasih yang basi-basi. Tidak boleh. Meskipun dia budak, boleh kita menyiksanya. Tidak boleh. Dilarang yang demikian. Baik. Barakallahu fikum. Ada hukum tersendiri. Karena ia juga manusia. Ia juga manusia. Sehingga dalam keadaan ia sebagai milik tuannya, milik orang lain, tidak bisa berbuat apa-apa, kita menjadikan ia, seandainya dia orang tua kita, kita bebaskan. Seakan-akan apa? Dia lahir bisa berbuat dan berdenda. Nah, kemudian pada kalimat yastariyahu fayu'tiqahu, ini tidak harus dengan lafaz Allah, saya bebaskan kamu, tidak harus. Engkau membeli, setelah engkau beli kemudian engkau berniat membebaskannya sudah cukup. Nah, tidak harus. Kalau saya sungguh telah memerdekakan kamu, sekarang kamu bebas. Tidak begitu. Saya tidak harus seperti itu. Dan bukan berarti kemudian setelah ia kita beli, kemudian jadi budak kita. Nah, ini tidak ada bedanya. Karena harus ada syaratnya. Alif harus dibebaskan. Setelah bebas, berarti sekarang posisinya bagaimana kalau setelah bebas? Apa selesai? Belum. Berarti dia adalah orang merdeka. Dan kita adalah anaknya. Kembali ke hukum ayat yang kita baca dan hadis yang kita baca. Paham ya? Setelah bebas bukan berarti selesai bebas, terampung, sudah tak balas. Sakar ma'aruf murid nanti. Sakar ku'aku murid nanti. Tidak seperti itu. Setelah kau bebaskan, kemudian engkau tidak berbuat baik kepadanya, maka ini dihukumi sebagai hukum. Bentuk kedurhakaan. Iya tidak? Apa bedanya dengan orang lain kan begitu? Apa bedanya? Kan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sehingga bagaimana? Ya saya tetap anaknya dia. Dan saya harus berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat dan Nabi SAW menyatakan di dalam hadis beliau. Dipahami ya? Nah, jangan sampai dipahami setelah bebas berarti sudah membalas kebaikan, berarti sudah selesai. Nah, kalau istilahnya wong Jawa wis bu. Nah, tidak seperti itu. Sudah balik modal, tidak. Karena ia tetap orang tuamu dan masih punya hak sebagaimana orang tua atas anak-anaknya. Nah, roh muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa perbudakan bukan berarti ini telah selesai. Bukan berarti telah selesai. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa perbudakan itu tidak ada lagi. Atau sudah tidak ada. Atau tidak akan pernah ada lagi. Ini adalah bentuk kekeliruan. Dan setelah melangkahi, telah lancar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena ahkam, hukum-hukum tentang budak, ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Ingat hadis di dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, dalam Arba'in Nawawiyah. Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Apa di antaranya? Apa? Apa tanda? Hah? Yang keras loh. Budak yang melahirkan tuannya. Budak yang melahirkan tuannya. Budak yang melahirkan tuannya. Berarti tuannya itu adalah anaknya. Nah, berarti di antara tanda-tanda hari kiamat. Al-Muhim di dalam hadis ini disebutkan bahwa bahkan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Min asrati sa'ah. Berarti sebelum hari kiamat tegak. Kan begitu. Berarti di akhir-akhirnya. Masih ada hukum tentang perbudakan. Bagaimana kita katakan ini sudah tidak berlaku. Hukum dalam ayat-ayat ini memang sudah tidak berlaku. Hadis tentang perbudakan ini sudah tidak berlaku. Dan tidak pantas Islam membahas perbudakan. Seakan-akan Islam itu merendahkan orang lain. Nah, sabarlah. Sabar. Kita sekarang sedang membahas Al-Quran. Kita sekarang sedang membahas Al-Sunnah. Al-Quran itu datang dari Allah dan Allah yang Maha mengetahui. Sedang kita tidak mengetahui. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya, kemudian ayatnya itu akan usang dan tidak berlaku. Padahal tidak ada yang menghapuskan. Hukum an-nasikh wal mansukh telah jelas. Penghapusan hukum atas hukum yang lain ini telah jelas. Wahyu telah terputus. dan syariat ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Kan begitu? Tidak ada yang menghapuskan. Siapa yang berani menghapus satu ayat dari Al-Quran? Siapa yang berani menghapus satu hukum dari As-Sunnah? Kecuali yang menghapus adalah Allah Subhanahu sendiri. Apa yang menghapus melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan itu semuanya belum terhapuskan. Nabi tidak pernah menghapuskan. Allah juga tidak pernah menghapuskan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang terjadi nantinya. Nah, ya kalau kemudian dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Taimin, Ibnu Dajjik Al-Ain dalam syarah hadis tersebut, bisa jadi pada akhir zaman terjadi peperangan, sehingga kemudian sebagian pasukan menjadikan tawanan dari pasukan yang lain. Suatu kaum menjadikan tawanan dari kaum yang lain. Menjadi budak kan namanya begitu, sebagiannya. Setelah menjadi budak, ternyata ini diperjualbelikan. Tanpa diketahui ternyata balik sama anaknya. Dibeli sama, ternyata itu bapaknya. Dalam keadaan anaknya tidak tahu kalau itu adalah orang tua, bisa jadi ibunya atau ayahnya. Nah, bisa jadi ibunya atau anaknya. Tapi sekarang santuan laki-laki, budaknya perempuan. Bukankah budak ini diperbolehkan untuk dipergauli sebagaimana seorang istri? Boleh ya? Ada yang bilang tidak boleh? Hati-hati, awas. Baik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menghalalkan. Nah, disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun. Nah, di antara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, wa mimma malakat aymanukum, dan budak yang kalian miliki boleh dipergauli sebagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Nah, budaknya tadi yang ternyata ibunya ini kemudian dipergauli dan melahirkan anak. Paham ya? Dan melahirkan anak. Anak dari umur warang ini berarti menjadi apa posisinya? Menjadi tuan si ibunya. Karena anaknya ini dihukumi bebas, orang merdeka. Anaknya umur warang dihukumi orang merdeka. Berarti ibunya budak, anaknya adalah tuannya, dua-duanya tuan. Baik, karena dia tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara contoh saja. Kita tidak berpanjang lebar dalam masalah ini. Baik. Bahkan masalah penting tadi ya, yang kita sempat singgung tadi masalah antara seorang suami dengan istri. Bahwa budak boleh, bagaimana dia jadikan sebagaimana seperti istrinya, diperbolehkan. Siapa yang menghapus hukum ini? Ada yang berat menghapus hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena dikatakan Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi dia mengatakan tentang perbudakan ini sudah selayaknya dihapuskan. Kemudian qala rahimallahu taala Imam Nawawi anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia sambung hubungan rahimnya, silaturahim, kekerabatan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia mengucapkan ucapan yang baik, kalau tidak bisa maka hendaknya ia diam. Muttafaqun alaihi. Poin dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim, dan ini sering terlewatkan, terlupakan ya ikhwah. Kekerabatan itu bukan berarti mahram, ini yang pertama. Tetapi jangan juga, kalau disilakan la ifrat wala tafrit, jangan berlebihan dan jangan juga terlalu memotong, terlalu rendah sehingga wah itu anu ya, misalnya mas kerabatnya mati, pamannya atau mungkin sepupunya mungkin ya, tapi masih hubungan kerabat masih ada, wah itu tidak enak lah, misalnya ada perempuannya dan seterusnya, ada dia masih ada hubungan kekerabatan, maka kita katakan iya, kita diharamkan untuk barakallahu fikum berkhulwat misalnya, atau menyentuhnya kalau ia seorang wanita, punya anak wanita, mungkin paman kita punya anak perempuan, ya kita jangan, bukan berarti menyambung silaturahim, wah lumayan ini saya, lumayan kenapa? Karena saya pernah dapatkan orang seperti ini, wah diantara ikhwan wallahu ta'ala sudah menjadi yang bertobat. Dia cerita bahwa dia berjabatan tangan dengan sepupunya teman. Apa alasan? Dia bawakan dalil-dalil tentang silaturahim. Dia kan masih sepupu saya, masih anaknya paman saya. Nah, kita sampaikan ya, bukan berarti seperti itu. Meskipun dia sepupu, dengan menyambung silaturahim bukan terus kesempatan lah. Yang haram tetap haram, yang halal itu yang kita ikuti. Barakallahu fikum. Nah, bukankah engkau boleh menikah sama dia? Boleh enggak? Sama sepupu? Boleh. Nah, berarti apa? Bukan mahram. Kalau begitu, berarti bukan mahram. Sehingga, jangan kemudian tayyib az-zayd fil qalb, penyimpangan dalam hati, ini kemudian mencuplik satu ayat, satu hadis dari Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan apa? Penyimpangan hatinya. Membenarkan penyimpangan hatinya. Ada orang seperti itu, ada. Nah, itu masih, saya katakan masih ikhwah. Sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah. Saya sudah hilang keyakinan itu. Bagaimana dengan orang yang bukan ahlu sunnah? Tentu kita khawatirkan. Ya. Tentu kita khawatirkan sekali. Lahaulawala kuasa ilah billah. Yang namanya perempuan. Nah, punya fitnah perempuan. Maksud saya begitu, bukan yang namanya perempuan merendahkan perempuan lah, artinya apa? Fitnah perempuan yang ini sangat mengganggu kaum laki-laki, sehingga kita pun harus waspadalah, begitu ya. Pertanyaan bagi penutup, Ustaz, saya pernah dengar jika diundang walimah maka wajib hukumnya untuk datang. Jawabannya iya, wajib. Pertanyaan saya diundang oleh tapi ini mungkin terjadi juga sama pun sehingga saya bacakan. Saya ingin saya panggil ikhwannya yang bertanya. Saya sepertinya barangkali juga menimpa yang lainnya. Pertanyaan saya diundang oleh seorang wanita teman sekolah dulu yang bukan mahram, namanya teman sekolah berarti bukan mahramnya, untuk menghadiri walimahnya. Apakah saya wajib menghadirinya? Sebetulnya saya merasa berat untuk hadir karena tempatnya jauh dan dia bukan mahram saya. Apakah ada keringanan untuk tidak hadir? Jazakallahu khairan. Saya cuma membacakan, saya tidak tahu jawabnya bagaimana. Baik. Al-Mumin. Ini sebetulnya bagian dari fitnah ya. Kewajiban untuk menghadiri undangan walimah itu apabila pada acara tersebut tidak menyelisihi prinsip-prinsip syar'i. Tidak menyelisihi prinsip-prinsip syar'i. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau suatu ketika hadir dalam suatu walimah, tapi melihat di situ ada beberapa suar gambar yang dipajang, maka beliau pulang, tidak jadi menghadiri walimah. Maka demikian pula kita terkadang atau seringnya dalam acara walimah ada musik yang tidak sepantasnya kita dengar, karena ada yang diperbolehkan, yang sampai para mutlak nanti antum hukumnya apa? Musik itu haram semua, ada yang dihalalkan. Tapi khusus ini ada syaratnya, Baik. Musik yang diperbolehkan misalnya, yang didangkan, dibunyikan pada hari walimah oleh kaum wanita. Oleh kaum wanita dan didengar hanya oleh wanita. Jadi di tempat tersendiri, biasanya kalau orang Arab, tempat laki-laki sendiri, tempat perempuan sendiri. Namanya wanita, kalau sudah ngumpul biasanya apa? Jorok-jorokan. Kamu habis nganu, ya, gitu. Nanti ada teman-temannya yang sambil menabuh semacam rebana. Tapi syaratnya rebana ini bukan semacam apa, bukan yang tertutup dua sisinya. Jadi hanya satu sisi, tanpa isik-isik. Begitu ya. Karena terkadang ada rebana itu ada isik-isiknya, itu enggak boleh. Yang diperbolehkan hanya kulit dari rebananya. Enggak ada tambahan isik-isik, gitar ataupun drum dan yang lainnya, enggak ada itu semua. Jadi paham ya? Itu diperbolehkan. Tidak kita katakan haram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam halalkan. Dan ditambah dengan zawahir, syair-syair yang dilantunkan bersamaan dengan suara. Baik, tetapi saya kira sulit. Nyari di Indonesia ini yang seperti itu. Di Arab saja sulit, apalagi di sini. Kan begitu. Seringnya di sini ya antara apa namanya musiknya campur sari, kadang campur sari. Baik. Kadang ada ordernya dan macam-macamnya. La haula wala quwata illa billah, maka yang seperti ini tidak mengapa kita tidak hadir, atau bahkan sebaiknya tidak hadir, atau bahkan jangan hadir. Ya. Dan demikian pula kalau yang undang ini teman yang dikhawatirkan ini justru mengundang fitnah, membawa fitnah, maka kita tidak menghadirinya. Kita tidak menghadirinya. Barakallahu fiikum. Wallahu bissawab. Saya kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Jangan panjang-panjang. Jangan yang sulit. Mau tanya dimarahin dulu. Tidak ada ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.